الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى الثالث ينقطيك أن يختلف على أحد الرواه في السند فيصرح الراوي بالسماء من شيخه بالسند الناقص ويروي عنه من رواية آخر بزيادة راو بينه وبين شيخه الذي صرح بالسماء منه في الرواية الناقصة وهو ما يسمى بالمزيد بمتصل الأسانيد. ينقطع يختلف على أحد الرواه في السند yukhtalab ala ahli ruwah fi sanad, salah seorang rawi dalam sanad, baik, fa yusarrihu rawi bis sama'i min syekhihi. Di satu jalan seorang rawi meriwayatkan langsung dari syekhnya dan mengatakan aku mendengar langsung atau disampaikan kepadaku oleh syekhku di fi sanadin naqis, di sanad yang dianggap naqis karena dibandingkan dengan sanad yang lainnya. Wa yarwi anhu min wajhin akhar, dan dia meriwayatkan dari syekhnya tersebut dari sisi yang lain dengan ziyadah, dengan tambahan rawi bainahu wa baina syekhihi. Barakallahu fikum. Alladhi sarraha bis sama'i minhu, yang di sanad yang pertama dia mendengar langsung dari syekh, tapi di sanad yang kedua ini melalui perantara orang lain. Wahu ma yusamma al-mazidu fi muttasil azani. Ini yang biasa disebut dan dinamakan oleh para ulama dengan al-mazidu fi muttasil azani. Sanadnya muttasil, nyambung, tapi di si riwayat yang lainnya di atau di sanad yang lainnya dia menambahkan. Misalnya contohnya ma akhrajahu Muslim fi sahih wa ghairihi. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar. Ini rawahu Muslim, berkata Imam Muslim haddatsana Muhammad ibn Bashar. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Jadi Muhammad ibn Bashar mengatakan haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. Baik. An Ya'la bin Atha sami'a Aba Alqamata, sami'a Aba Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ahli. Man a'tani faqad man ata'ani faqad ata Allah. Hadis, siapa yang mentaati aku maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik sanadnya. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Muhammad bin Ja'far, qala hadatsana Syu'bah an Ya'la bin Atha sami'a Aba Alqamah, yani Ya'la ibnu Atha mendengar langsung dari Abu Salamah, yani Abu Alqamah. Sami'a yani Aba Alqamah sami'a Aba Hurairah. Wa akhrajahu An-Nasa'i, An-Nasa'i hadis yang sama dengan sanad yang sama juga dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Qala akhbarana Abu Dawud, qala hadatsana Abu Walid, barakallahu fikum, qala hadatsana Abu Awana an Ya'la bin Atha an abihi an Abi Alqamata an Abi Hurairah. Baik. Anata, sanad yang agak berbeda. Barakallahu fikum. Qal hadatsana Abu Awana ta an Ya'la bin Atha. Perhatikan baik, Ya'la ibnu Atha an abihi, yani Atha. Barakallahu fikum. An Abi Alqamah. Berarti Ya'la bin Atha ini mendengar langsung dari Abi Alqamah, dan juga meriwayatkannya dari ayahnya sendiri, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Padahal ahadir huwa, padahal taib ahadir huwa al-wahm fi riwayatin Nasa'i fazada an abihi. Padahal ahadir huwa, maka salah seorang rawi memasukkan ini karena kesalahan keliruan fi riwayatin Nasa'i, dari riwayat Nasa'i, maka dia pun menambahkannya an abihi, padahal tidak. Dia mendengar langsung dari Barakallahu bikum. Al-Qamah. Waqad rawahu Abdullah bin Humayt di Al-Muntakhab. Qala hadatsana Abu Walid fa dzakarahu duna ziyadati an abihi. Ternyata di riwayat barakallahu fikum Abd bin Humayt dalam Al-Muntakhab. Qala hadatsana Abu Walid, ternyata di sana tidak disebutkan apa an abihi. Fal aqrab ay yakuna al-wahm bihi min Abi Dawud al-Harrani. Al-Aqrab, maka yang dekat untuk dikatakan yang salah dan keliru dalam masalah ini adalah Abu Dawud al-Harrani. Dia menambahkan an-nabihi. Wahuwa inkana siqah illa annahu la yaslamu ahadun minil wahm. Walaupun dia termasuk orang yang siqah, yakni Abu Dawud al-Harrani, illa annahu la yaslamu ahadun minil wahm. Ya, tentunya tidak ada seorang pun yang terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Arabi ini yang mana al-mazidu fi muttasil asanid. Barakallahu fikum. Ini waham, ada kesalahan kekurangan. Arabi yang keempat, ay yakhtalifa ala rawin fi sanadi fa yarwihi ahadu thiqati anhu zaidan wa yukhalifuhu jama'atun min thiqati fa yarwihi fa yarwunahu naqisan aw bil aks aw yakunu min man khalafa fihi min ad-du'afa fal aula. فالأول يرجح الوجه المحفوظ بالقرائن وبمكانة من اختلف فيه من الحفاظ والإتقان والكثرة وغيرها من المرجحات والثاني فمن قبيل المنكر إذا الرواية الضعيفة لا تعل الرواية الصحيحة. Yang keempat, pembahasan yang keempat, يختلف على راوين. Ayukhtalaf ala rawin fi sanadi, ayakhtalif ala rawin fi sanadi, fayarwihi ahadu thiqati anhu zaidan, fayarwihi ahadu thiqati anhu, yani salah seorang dari rawi-rawi thiqah meriwayatkan dari orang ini zaidan, satu tambahan, wa yukhalifhu jama'atun minas thiqat. Barakallahu fikum. Ini satu orang thiqah meriwayatkan dari seorang rawi dengan tambahan, sementara tikah-tikah yang lainnya meriwayatkan dengan naqis, dengan kurang tadi, dengan tambahan. Aw bil aks, atau kebalikannya. Aw yakunu man khalafa fihi min ad-du'afa, atau yang menyelisih ini, ya, maksudnya di sini ada tambahan yang ditambahkan oleh orang terpercaya, tapi dia tidak ditambahkan oleh orang-orang terpercaya yang banyak, yang lebih kuat. Atau justru yang menambahkan di sini adalah orang lemah. Fal awwalu yurajjihu alwajh almahfuz. Maka yang pertama, kalau orang itu adalah thiqah, barakallahu fikum, yurajjah alwajh almahfuz. Maka dirajihkan dan dikuatkan sisi yang mahfuz. Sayyid bil qara'in wa bi makanati man ikhtalafa fihi min al-hifz wal itqan. Dengan karinah-karinah dan kedudukan yang dimiliki oleh orang yang diperselisihkan padanya dari hadis ini atau rawi ini, minal hifdi wal itqan, dalam permasalahan kemampuan hafalan dan kesempurnaannya itqan, wal kafra, dan juga dengan jumlah yang banyak. Barakallahu fikum. Paham ini bisa kita gambarkan begini modelnya. Seorang rawi thiqah, baik, meriwayatkan dari gurunya. Gurunya ini dia menambahkan sesuatu. Barakallahu fikum. Baik. Yang tidak ditambahkan oleh thiqah-thiqah yang lain. Baik, rawi thiqah ini, ada juga rawi-rawi yang lainnya yang meriwayatkan hadis yang sama, tapi tidak ada tambahan ini. Ini lebih banyak dan ini lebih kuat hafalannya dan lebih bagus. Barakallahu fikum. Tidak menambahkan apa yang ditambahkan oleh thiqah yang satu ini. Paham barakallahu fikum. Beda tentunya kalau yang menambahkan ini ternyata dia lemah, maka lebih tidak di barakallahu fikum, lebih tidak diterima lagi. Maka yang dikuatkan si al-mahfuz, yang ma'ruf dengan karinah-karinah barakallahu fikum, lebih banyak meriwayatkan tidak ada dengan tambahan dan lebih kuat hafalannya dan lebih thiqah. Wa ghairuha min al-murajjihat, dan yang lainnya dari penguat-penguat. Wasani, kalau yang menyelisihi itu atau yang memberikan tambahan itu adalah orang yang lemah, min qabilil munkar, maka hadisnya dianggap munkar. Id ar-riwayatu dhaifa la tu'illu riwayat as-sahihah, karena riwayat yang lemah tidak akan bisa dianggap memberikan cacat untuk hadis yang atau riwayat yang sahihah. Paham barakallahu fikum. Baik. Kalau yang pertama biasa disebut dengan syadz, kemudian yang kedua disebut dengan mungkar. Itu yang lebih ma'ruf biasanya demikian. Misalnya contohnya, diberikan contoh. Ma akhrajahu Abu Daud bis Sunan min tariqi Abbad bin Abbad Al-Khawwas an Yahya bin Abi Amr As-Saibani an Amr bin Abdullah As-Saibani an Auf bin Malik radhiyallahu anhu marfu'an. Marfu' kana bi sallallahu alaihi wasallam Auf bin Malik. La yaqussu 'ala an-nasi illa amirun aw ma'mur aw mukhtal. La yaqussu 'ala an-nasi illa amirun aw ma'mur aw mukhtal. Jadi tidak ada yang boleh mengisahkan atas manusia kecuali dia amir atau yang diperintahkan atau mukhtal. Waqtulifa fihi ala Yahya As-Saibani. Waqtulifa fihi ala Yahya As-Saibani. Fa akhrajahu Ibnu Abi Saibah. Perhatikan baik sanadnya. Abbad bin Abbad Al-Khawwas dari Yahya bin Abi Amr As-Saibani. Yahya ibn Abi Amr As-Saibani an Amr an Amr bin Abdullah As-Saibani an Auf bin Malik. Wa ikhtulifa bihi ala Yahya As-Saibani fa akhrajahu Ibn Abi Asim fi al-Mudhakkir wal-Dhikr wat-Tabrani fi al-Mu'jam al-Kabir min tariq Ibrahim ibn Abi Ablah an Yahya bin Abi Amr As-Saibani an Auf bin Malik bihi mursalan. Nah, ini hadis mursal. Nabi Malik mursalan. Jadi tidak dirafakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duna ziyadati Amr bin Abdullah, tanpa ada tambahan Amr bin Abdullah. Qultu Ibrahim bin Abi Alqam. Qultu Ibrahim bin Abi Ablah thiqah wa Abbad al-Khawwas saduqun yahim. Periwayatul Khawwas syadza wal asah wa riwayatun naqisah. Baik. Maka riwayat yang tidak ada tambahannya inilah yang barakallahu fikum lebih kuat ketimbang riwayatan yang ada tambahannya. Baik, tambahan Amr bin Abdullah, tambahan rawi di dalam sanad. Wallahu musta'an. Baik. Kita ingatkan lagi bahwa pembahasan ini adalah pembahasan tentang masalah syad dan mungkar. Kalau yang meriwayatkan itu adalah orang thiqah, maka hukum riwayatan orang thiqah dikatakan syad, karena yang menyelisihinya lebih banyak, lebih kuat hafalannya, lagi terpercaya. Sementara kalau yang menyelisihinya itu adalah barakallahu fikum orangnya lemah, maka dinyatakan hadisnya mungkar. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك